Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saya dari Majelis Mujahidin Indonesia. Sebelah kanan dari IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Berbeda dalam ormas, tapi kita duduk bersama. Kiri MMI, kanan IKADI. Yang tengah ini Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz tentang komersialisasi rukyah dan pendidikan? Pertama, tentang masalah rukyah, baliklah sahabat Nabi sampai ke Madinah. Kata sahabat ni, ya Rasulullah, kami dapat 30 ekor kambing hadiah dari orang nan kami rukyah. Seandainya tidak boleh menerima upah, tentu Nabi marah. Kenapa kalian ambil? Tapi apa kata Nabi? Kenapa kalian tak bagi ke saya? Kata Nabi. Itu menunjukkan boleh mengambil upah dari rukyah, tapi tidak melampau berlebihan. Itulah makna ada urf. Quran, hadis, ijma', qiyas, saddu zara'i', syar'ul maqablana, istihsan, istis'ab, qalu sahabi, urf. 10 dasar pengambilan. Nah, kalau boleh mengambil upah, berapa? Bayangkanlah, dikasih 30 ekor onta, dikasih 30 ekor kambing. Kalau satu ekor kambing itu 2 juta, kali 3, berarti upah rukiah yang standar 60 juta. Maka kalau dia rukiah, terserah. Dia kan menyewa ruko. Dia juga ada office boy. Dia juga ada bayar pulsa. Nih, tentang masalah pendidikan, Pak Ustaz. Guru agama, guru sekolah itu dulu digaji. Dari mana gajinya? Dari Baitul Mal. Nabi membuat Baitullah, Masjid Nabawi. Tapi di situ ada Baitul Mal. Baitul Mal itu isinya 5: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Maka dibagilah gaji imam masjid, gaji khatib, gaji guru. Nah, itu dibayarkan. Oleh sebab itu maka sekolah juga begitu. Kenapa sekolah-sekolah agama ini mahal? Karena di sekolah agama ada tambahan 5 pelajaran, minim paling tidak 5: Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Apalagi kalau pondok-pondok pesantren tua macam Candung, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, badi, mantik, arud qawafi, sejarah Islam, sirah, lebih 20 pelajaran agama. Nah, ini bagaimana supaya kita bisa mengambil APBD, APBN? Maka angkatlah anggota legislatif yang peduli pada pendidikan agama. Yang memilih anggota legislatif itu siapa? Kita yang memilihnya. Maka pilihlah yang peduli pada agama. Bagaimana pendapat Ustaz adanya pengikut sertaan orang yang telah wafat diikutkan kurban? Orang yang sudah mati kalau diikutkan kurban, apakah pahalanya sampai apa tak sampai? Ulama tak sepakat. Yang mengatakan sampai, apa dalilnya? Waktu memotong itu, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal umat Muhammad waktu itu sudah banyak yang meninggal dunia. Seandainya tak sampai, pasti kata Nabi, ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad yang hidup saja, yang mati tak dapat. Itu dalil mereka yang mengatakan sampai. Maka ulama tak sependapat tentang masalah ini. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, kalau dulu ada dia berwasiat kepada ahli warisnya, boleh. Kalau tak ada wasiat, tak boleh. Menurut pendapat mazhab Maliki, boleh dilaksanakan, tapi dagingnya tak boleh dimakan. Serahkan semua ke fakir miskin. Menurut pendapat mazhab Hambali, silakan, tak perlu ada wasiat dan boleh dimakan dagingnya. Sudah saya tulis dalam buku 33 tanya jawab kurban. Download gratis di internet. Sudah saya download, kenapa tak dapat, Pak Ustaz? Paket tidak ada habis. Bagaimana kedudukan koperasi simpan pinjam riba? La ta'kulur riba at'afam mudha'afah. Jangan makan riba. Kalau waktunya habis, bagi tahu habis. Waktu habis. Nampak jawab aja yang ada. Kalau waktunya habis, bagi tahu habis. Jangan riba. Lima bahaya orang makan riba. Nan pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti orang bangkit dari kerasukan setan. Yang kedua, ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka jahannam. Makan riba jadi darah daging, makan neraka jahannam tempatnya. Yang ketiga, masuk di tetes darah, makan riba haram, masuk tetes darah ke dalam jantung, naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun isinya kotor darah, makan riba, makan haram. Yang keempat, berdoa, ya Allah tolong kami ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, karena makan haram, makan riba. Yang kelima, dibawa duit riba pergi haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Maka kata malaikat, la labbaik wa la sa'daik. Engkau tak dapat haji mabrur karena kau pergi dengan uang riba. Tak ada barokah. Bagaimana hukum menikahkan anak perempuan tanpa sepengetahuannya? Apakah wali mujbir harus memberitahunya? Kalau ada permusuhan, kalau ada permusuhan antara anak dengan bapak, maka tak sah. Harus tak ada permusuhan. Wali mujbir bapak, kalau tak ada bapak datuk dalam mazhab Syafi'i. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Perempuan tak ada situ. Pulang dia ke rumah, dia bagi tahu, anakku, engkau sudah kunikahkan tadi dengan dia. Pergi ikut dia semua. Dengan syarat tak ada permusuhan. Tapi zaman sekarang ini, kalau dibuat macam ini, maka bisa anak itu lari malam. Oleh sebab itu, maka mesti bermusyawarah antara bapak dengan anak. Wa amruhum syura bainahum. Orang ini mesti bermusyawarah antara bapak dengan anak. Bagaimana hukum ji'alah menurut empat imam mazhab? Tengok buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, download gratis di internet. Di Maktabah Syamilah pun ada. Ahlan wa sahlan. Apa boleh bertabaruk kepada orang soleh seperti minum sisa minum kiai? Orang soleh dengan mengharapkan berkah. Ini kirbah. Kirbah tempat air minum Nabi. Kulit kambing yang dijahit. Lalu kemudian Asma mengambil kulit kambing itu disimpannya. Kalau anaknya sakit dituangnya air, lalu diminumkannya bekas air minum Nabi SAW. Minum Nabi. Nabi jelas dia Nabi. Kalau Ustaz, iya kalau Ustaz itu soleh. Kalau tidak, barokahnya tak dapat, nikotinnya dapat. Oleh sebab itu, maka mengkiaskan ulama dengan Nabi SAW, itu bisa diterima, bisa tidak. Tengok dulu, betul-betul soleh dia, betul-betul alim dia, betul-betul wara' dia, maka bisa. Tapi kalau asal main kias-kias saja, maka bekas air minum Nabi, ada hadisnya, yaitu tentang Asma' mengambil air minum kirbah. Tolong ingatkan muslimin di bukit tinggi tentang belanja ke toko tetangga, toko milih muslim. Menggelar perekonomian muslim ketimbang mereka belanja ke toko milik etnis tertentu. Ya, kami seminggu yang lalu, hari Sabtu malam Ahad, pas macam ini, Di Palembang bersama FPI, Habib Mahdi, Ketua FPI Palembang, kita tablik akbar. Ramai di tepi sungai. Maka di situ kita deklarasikan kepada bapak-bapak dokter-dokter spesialis diharap maju ke depan. Ternyata dokter-dokter spesialis yang duitnya banyak itu menggabungkan duit membuat market minimarket 212. Dideklarasikan. Nih, bapak-bapak Bukit Tinggi yang punya duit banyak, yang sudah punya toko, maka dideklarasikan belanja ke toko muslim. Ini penting. Kita bukan anti NKRI, bukan anti kebinekaan. Tapi orang Bali pun tak mau menerima Ahok sebagai gubernur ketika ditawarkan. Walaupun sesama non-muslim, ketika ditanya, mau tidak terima dia sebagai gubernur kalian? Kalau masih ada orang Bali, ya orang Bali sajalah. Artinya apa? Begitu juga dengan masalah politik, masalah belanja. Belanja kepada orang muslim untuk menjaga perekonomian kita. Ini kadang orang Islam nih kalau belanja tempat orang muslim menawarnya minta ampun. Ini berapa pak? 10 ribu. Mahalnya. 5 ribu aja ya. Memangnya kamu bisa kaya gara-gara 5 ribu itu. Menolong orang Islam. Dia bisa bersedekah, bisa dia berinfak, bisa dia naik haji. Maka kita ikut berpahala. Ini belanja kepada toko muslim. Ustadz, bagaimana sebaiknya cara kita menanggapi tanda-tanda hari akhir kiamat yang sudah diperlihatkan Allah kepada kita? Kajian khusus yang disampaikan oleh Ustadz Zulkifli M. Ali, spesialis hari kiamat, spesialis akhir zaman. Ini Ustadz-Ustadz ini sekarang kan sudah ada spesialis. Ustadz akhir zaman, Ustadz Zulkifli M. Ali. Dibahasnya tanda-tanda, dia sudah mendapat spesialisasi bidang itu. Itu gunanya untuk apa? Supaya kita makin ikhlas beramal. Supaya kita tetap makin istiqomah. Berapa banyak anak-anak muda, peminum, perampok, taubat gara-gara menonton video beliau. Tak satu dua mengaku ke saya. Saya Ustaz Somad sejak mendengar video Ustaz Zulkifli M. Ali tentang akhir zaman itu. Takut saya. Bawaan saya mau beramal ibadah. Bagus, mantap. Bayangkan. Dulu dibuat YouTube, Twitter, BBM, WhatsApp untuk merusak kepala anak umat Islam. Bagaimana tergantung dengan video porno? Bagaimana asyik menonton film kartun Upin dan Ipin, Jarjit, Meme, dan Bang Saleh? Bagaimana supaya anak-anak umat Islam ini sibuk dengan game online? Tapi aneh bin ajaib, justru YouTube membuat orang jadi rajin pengajian. Ini banyak orang kenal dengan Ustaz Somad dari mana? Dari YouTube. Orang kenal saya itu dua. Pertama, karena ada signal, ada paket. Kalau saya sampai di satu kampung, orang kampung itu tak kenal, itu pasti tak ada signal dan tak ada paket. Saya sudah sekian lama mengikuti sholat Jumat. Tapi akhir ini di beberapa masjid, saya melihat khatib menunjuk ke atas waktu berdoa. Saya mohon penjelasannya Pak Ustaz. Masalah menunjuk ke atas, hadisnya ada. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, hadisnya ada. Masalah mengangkat tangan, hadisnya ada. Mana mengangkat tangan? Ketika Nabi sedang khutbah, masuk orang Arab Badui. Ya Rasulullah, halakatil amwal. Ini hartaku sudah habis mati. Rumput-rumput kering, kambing-kambing mati karena lama hujan tak turun. Nabi mengangkat tangan. Tapi sebagian mazhab mengatakan mengangkat tangan itu hanya khusus untuk istisqa saja. Tapi kata Syekh Hasan As-Saqaf, enggak, itu umum. Baik istisqa maupun tak istisqa. Di situ letak khilafnya. Yang satu mengatakan hanya istisqa aja angkat tangan, tapi yang satu mengatakan tidak istisqa pun angkat tangan. Maka ada khatib angkat tangan, yang satu menunjuk ke atas. Tauhid Allah. Ketika berdoa maupun ketika tauhid. Di dalam salat yang kita contoh hanya satu, yaitu Nabi Muhammad. Tapi kenapa dalam pelaksanaannya ada beberapa perbedaan? Apakah cara sholat Nabi yang beragam, pemahaman ulama beragam? Pemahaman ulama beragam tentu benar hanya satu. Karena contohnya satu. Ini yang tak betul. Dia bilang contohnya satu, Nabinya satu, maka ada satu. Sedangkan hadis banyak, letak tangan aja sampai enam. Hadis tentang letak tangan, enam. Tak ada mikrofon yang... Hadis... Hadis tentang letak tangan aja enam dengan berbagai mazhabnya. Hanafi sama Maliki. Hanafi dengan Hambali di bawah pusat. Ini pusat. Allahu Akbar. Pusat. Hanafi sama Hambali di bawah pusat. Maliki dua versi. Pas di pusat dengan lepas. Allahu Akbar atau lepas. Nah, Syafi'i dua versi, di atas pusat di bawah dada. Allahu Akbar. Satu lagi riwayat Ibnu Khuzaimah, di atas jantung. Allahu Akbar. Syekh Nasiruddin Albani dalam sifat salat Nabi, di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau gitu berapa tuh? 1 2 3 4 5 6. 6. Jangan bilang satu. Hanya satu yang benar. Hanya satu yang benar. Yang lain daripada itu salah. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itulah yang menyebabkan kita saling salah menyalahkan. Makanya pentingnya mengkaji perbandingan mazhab. Penting dikaji perbandingan mazhab. Kalau mencincang sampai ke landasan, kaji sampai putui. Dari maghrib ke isya 45 menit, kaji satu masalah saja. Masalah apa? Masalah letak tangan. Ini hadisnya, ini pendapat ulamanya, ini rawinya. Saya hanya pakai Syekh Nasiruddin Albani saja. Nasiruddin Albani meninggal tahun 1999. Sedangkan ulama-ulama sebelumnya masih banyak. Oleh sebab itu, masalah menyikapi ini, saya tidak setuju dengan yang mencaci maki menghujat, tapi saya tak setuju juga yang menerima bulat-bulat. Ini wasatiyah, bahwa dia sebagai seorang yang mengkaji, ya, tapi mengatakan tak ada yang lebih sahih di bawah dunia ini daripada dia, tak betul, ekstrim. Oleh sebab itu, maka kita tempatkan dia sebagai orang sebahis, peneliti, pengkaji. Ustaz, tolong umumkan kepada jamaah yang dari Pekanbaru, diharapkan berkumpul di parkir bis. Kepada seluruh jamaah dari Pekanbaru, berkumpul di parkir bis. Mau balik ke Padang untuk acara besok pagi. Saya mau tanya Ustaz, banyak orang terutama ibu-ibu, setiap mendengar membicarakan poligami selalu emosi. Padahal kita tahu poligami adalah bagian dari syariat. Bagaimana menyadarkan mereka yang antipati? Jadi Ambo ke Palembang. Sampai di Palembang, jumpa sama Habib. Habib Al-Attas. Habib Al-Attas kau bininya ampe. Apa amalan Habib? Saya baca zikir Ratib Al-Attas kata. Kalau dibaca ratib ini 41 kali, maka perempuan itu langsung tunduk, kata dia. Jadi ada murid Habib ini, dibacanya lah 7 kali. Dibacanya 70 kalinya pun lalu. Besok langsung mau perempuan itu nikah. Datang dia mengadu. Habib, ya, saya baca 17 kali, mau dia nikah. Wah, ang baca 70 kali, maunya nikah. Kalau ang baca 41 kali, inyo yang datang minta nikah. Tapi yang boleh menciboleh. Tashihul mafahim, luruskan pemahaman. Kalau ini dilarang, maka zina merajalela. Banyak sekarang orang lebih mau suaminya berzina daripada menikah lagi. Ini kan bukan ajaran Islam. Oleh sebab itu maka ustaz ialah enak ngomong. Ini syariat Islam. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba'. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita membuka yang dianggap tabu ini. Ustaz Arifin Ilham berfoto dengan perempuan yang banyak, lalu dikatakan ini ria, lalu dikatakan ini dia kenapa tak takut dia dengan kepopulerannya, tak takut dia ditinggalkan jamaah macam yang terjadi pada ustaz yang lain. Dia mau mensosialisasikan supaya perempuan mau menerima. Karena ini terkait dengan bagi yang mampu. Siapa yang tak mampu, jagolah nanti yang pertamunan terakhir. Maka setiap berfoto, apa maknanya? Kaulah yang pertama dan terakhir, adil. Afwan Pak Ustaz, kalau pertanyaan ana ini salah. Sudah satu tahun ini ana mencoba menjalani sunnah, hidup sesuai dengan sunnah Rasulullah. InsyaAllah hanya mengharap ridha Allah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Satu, sudah satu tahun anak berbicara atau melobi orang tua supaya ridho anak keluar dari pekerjaan yang riba. Namun orang tua anak murka. Mereka bilang kamu cari ustaz lain untuk belajar agama. Tak benar ustazmu itu. Ke Ambo nampaknya kok. Kalau kamu nekat keluar kerja, tak usah ke rumah bapak dulu. Nanti orang lihat kamu keluar kerja karena maling lagi. Mohon bantuannya ustaz. Mana yang harus anak jalankan? Menjalankan perintah orang tua, ana takut karena ridho Allah terletak pada orang tua. Orang tua yang mana? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq. Sahabat Nabi datang mengadu panglima perang menyuruh masuk ke dalam api. Masuk ke dalam api, padahal kata Nabi wajib patuh. Lalu kemudian dia tak masuk kepada api, melapor ke Nabi. Apa kata Nabi? Kalau kalian masuk ke dalam api, neraka jahanam tempat kalian. Kenapa? Karena tak boleh patuh kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khalik. Kemudian ustaz, sejak kenal sunnah ana merasa terasing di lingkungan. Di kantor ana jarang sekali diajak hal sifatnya kompromi. Mereka sering bilang sok alim. Manusia ini wajar bengkok-bengkok sikit. Afwan Pak Ustaz, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang kebanyakan di bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka yang ke ini, yang sudah banyak ini, buat lebih banyak lagi, buat lebih banyak lagi, buat lebih banyak. Kalau di kantor itu ada 10, 2 yang baru mengaji, tambah lagi 4, tambah lagi 6, tambah lagi. Sampai akhirnya yang tak mengaji itu, dia terpaksa ikut mengaji. Sekarang kenapa kita merasa kalah? Yang satu yang takut riba, yang 9 makan riba. Yang satu yang takut korupsi, yang 9 tetap korupsi. Akhirnya yang satu merasa minoritas. Kau salah, kau salah, kau salah, kau salah, kau salah, kau salah, kau salah. Akhirnya dia merasa dia yang salah. Maka kuatkan, tetap bawa pengajian. Share, buat grup pengajian-pengajian. Yang namanya setan tetap ada. Sejak zaman Adam sampai sekarang setan belum pernah berhenti pensiun lagi. Oleh sebab itu kita terus. Setan itu salah Pak Ustaz? Setan memang salah. Itu sudah memang SOS, standar operasional setan. Ketika kita sholat, saf rapat dan lurus. Apabila saf terlalu rapat dan sujud tidak sempurna, apakah sah sholat itu Pak Ustaz? Saf rapat, sujud tetap sempurna. Rapat yang bagaimana sujud tak sempurna? Ujung dua kaki turun, ujung dua lutut, ujung tapak tangan, satu kening, sempurna. Siapa? Tadi kami rapat di depan. Tidak ada yang tak menempel. Jangan gara-gara rapat lalu ditempelkan kening ke tiang. Nah, saya yakin semua tadi rapat dan semuanya turun ke bawah semua. Ujung kaki, ujung lutut, ujung tangan, ujung kening. Maka semua turun, sah. Ana ingin bertanya tentang amalan-amalan apa saja yang bisa mempercepat hafalan dan dosa apa saja yang menghalanginya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi' hafalanku error, kacau. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi', tinggalkanlah maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Allah tak akan berikan ilmu kepada orang yang ada maksiat dalam dirinya. Ini ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Kira-kira taman tahun 204 itu ada tak perempuan yang wajahnya terbuka? Tak ada. Perempuan menutup aurat waktu itu. Itu menunjukkan sekecil-kecil maksiat sekalipun menutupi pintu hati. Oleh sebab itu banyak-banyak istighfar kepada Allah SWT. Gunakan waktu yang paling baik. Waktu yang paling bagus adalah habis subuh. Dulu kami zaman-zaman kuliah dulu, maka menghafal ketika kepala masih kosong. Belum ada isinya, masih blank, masih sejuk, maka diisi dengan hafalan Quran. Habis itu diulang-ulang lagi qobliyah ba'diyah. Hafal satu halaman, ulang qobliyah, ulang ba'diyah. Ulang qobliyah, ulang ba'diyah. Muqarrar al-Azhar satu tahun dua juz. Dua juz, dua juz, dua juz. Diulang. Setelah diulang-ulang dituliskan. Karena banyak orang yang menghafal cepat tapi waktu ditulis lupa. Maka latihan menulis. Didengarkan ke kawan tasmi. Kalau di Mesir, ba'da asar, ada syekh yang duduk di tiang, mendengarkan tasmi. Siapa yang mau mendengarkan hafalan? Budaya macam ini perlu kita tumbuhkan. Ada ustaz kita yang hafiz, duduk di tiang, mendengar tasmi. Siapa yang mau mendengarkan tasmi, hafalan Quran? Maka mesti dibanyakkan lagi, pondok-pondok tahfiz Quran. Mesti disebar luaskan lagi, sebanyak-banyaknya. Saya mahasiswa psikologi. Menurut Ustadz, bagaimana cara sebagai pemuda agar terhindar dari maksiat di zaman modern ini? Maka buatkanlah komunitas, geng. Tadi saya di Jogja, ada yang ngasih jaket. Jaketnya tak saya bawa. Jaket geng motor syariah. Yang selama ini motor-motor kemana-mana, ada. Saya tinggal di hotel. Tulisannya geng, subuhan. Subuhan karena subuh. Sejak dimulai berdiri sejak jam 4 pagi. Oleh sebab itu hobinya apa? Hobi sepeda ontel, hobi tapi yang berbasis syariah, mengajak orang. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Tetaplah bersama berjamaah. Alaikum bil jamaah, yadullah ma'al jamaah, wa iyyakum wal furqah. fa innal furqa ta'adzab, karena perpisahan furqah berpecah belah itu adalah azab. Bagaimana pendapat ustaz tentang pegang gadai yang telah lama berlaku? Si A punya sawah, si B punya emas. Si A menggadaikan sawah. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kullu qardin, setiap pinjaman jarra naf'an, ada manfaat di situ, fa huwa riba. Maka manfaatnya itu riba. Saya pinjam kebun sawit Bapak, padi Bapak, kebun kelapa. Ini pinjam duit, ini peganglah ini. Maka selama saya pegang, saya tak boleh ambil manfaat. Kalau saya ambil manfaat, maka itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Bacaan sesudah doa kunut, yaitu doa tolak bala. Apa hukumnya Pak Ustaz? Dan bagaimana hukum membalikkan tapak tangan? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'zu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma dfa' anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba. Ini dalilnya hadis riwayat Muslim saat salat istisqa. Ketika orang sebelum salat ini sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri. Untuk apa? Tahawul ahwal, supaya berubah keadaan. Ketika meminta yang baik begini, untuk menjauhkan segala yang buruk, balikkannya begini. Nah, ini berubah ahwal. Segala begini, maka berubah. Yang sebelumnya di sini, maka berubah kemari. Itulah dalil orang berdoa. Begitu disebutkan Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Tangan ke atas. Cara mengangkat tangan. Tangan ke atas, satu. Tangan ke wajah, dua. Tangan terbuka, tiga. Tangan mengangkat, setelah itu mengusap, empat. Tangan minta rahmat, menjauhkan bala, lima. Lima versi tentang masalah berdoa. Ternyata untuk pelaksanaan wudhu, saya mengikuti mazhab Syafi'i. Batal atau tidak wudhu ketika bersentuhan kulit dengan pasangan, ternyata saya mengikut mazhab Maliki. Tak bisa. Ini namanya talfiknya, talfik batal. Talfik itu harus satu paket ya. Kalau cara wudhunya Syafi'i, maka membatalkannya mesti Syafi'i. Bagaimana beda cara wudhu Syafi'i sama Maliki? Mengusap kepala. Kalau kawan kita dari Muhammadiyah, dia pakai mazhab Maliki. Bersentuhan tak batal. Tapi cara wudhunya Maliki. Basahkan tangan, sapu dari muka sampai ke belakang, setelah itu maju ke muka, apa ke telinga? Sekali saja. Basahkan tangan, sapu ke muka ke belakang, maju lagi ke muka, menyambung sampai ke telinga. Begitu cara wudhu Maliki. Maka kalau mau tak batal bersentuhan dengan perempuan, pakai cara wudhu Maliki. Jangan cara wudhunya Syafi'i membatalkannya pindah ke Maliki. Itu talfiknya tak betul. Buku apa yang bisa saya miliki jika saya ingin menambah ilmu sesuai dengan mazhab Syafi'i? Kitab fikih yang paling simpel sederhana, Fikih Islam Sulaiman Rashid, ulama Al-Azhar dari Lampung, tamat tahun 1935. Fikih Islam Sulaiman Rashid, kata pengantar Buya Hamka. Buya Hamka yang menulis kata pengantar itu di Yogyakarta. Nah, ini bagus. 40.000. Penerbit Bulan Bintang. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Kalau sudah bagus, sudah paham, naik agak sedikit lagi, barulah baca fikih-fikih Syafi'i. Matan Abi Suja, Matan Takrib, kemudian Kifayatul Akhyar, kemudian Fathul Qarib, kemudian I'anatut Talibin, sampai pada puncaknya Qalyubi wa Umairah, lalu kemudian Imam, kitab-kitab Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Baik, saya sudah dapat surat tilang. Kertas terakhir. Pak Ustaz, jika anak di luar nikah nanti dewasa menikah, maka ketika ijab kabul nasab bintinya pakai emaknya. Al-waladu lil firash, hadis riwayat Muslim. Nasab anak dinisbatkan kepada firash. Mana firash? Kalau sudah akad. Sudah akad dia punya ayah, maka ayahnya itu. Tapi kalau belum akad dia sudah ada, maka nasabnya kepada ibu. Oleh sebab itu jaga keturunan kita dari zina, zina, zina. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.